وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya adalah kenikmatan al-iman wal Islam, kenikmatan kesempatan, kenikmatan kesehatan, yang mana kenikmatan-kenikmatan tersebut akan ditanyakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di hari kiamat nanti. Sehingga salah seorang tabi'in ada yang menyebutkan terkait dengan kenikmatan bahwasanya kullu ni'matin la tuqarribuka ilallahi fahiya baliyah. Setiap kenikmatan apapun bentuknya, kalau yang demikian ternyata tidak menyebabkan engkau mendekatkan diri kepada Allah, maka yang demikian adalah merupakan musibah. Seorang diberi kenikmatan, tapi ternyata kenikmatan tersebut tidak menyebabkan orang tadi taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, maka yang demikian adalah musibah. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang siapakah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada pertemuan sebelumnya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah membantah orang-orang Yahudi yang mereka mengaku dirinya adalah pengikut Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya Ibrahim adalah seorang Yahudi. Orang Nasara pun mengatakan demikian, Ibrahim adalah seorang Nasraniyun. Dibantah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, beliau menjelaskan siapakah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, hadza fihi dalilun ala annahu la yakunu waliyan linnabi sallallahu alaihi wasallam illa man ittaba'ahu. Laisa hunaka waliyun linnabi sallallahu alaihi wasallam wala li Ibrahim illa man ittaba'ahuma. Maka kata beliau, sesungguhnya tidaklah seorang dikatakan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang itu dikatakan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang yang dikatakan menolong atau membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada nabinya supaya mengatakan kepada manusia, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kata beliau, walali Ibrahim, tidak pula dikatakan seorang mencintai Nabiullah Ibrahim alaihi salam kecuali yang mengikuti agamanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau menyebutkan walladzina yaz'umuna annahum yuhibbuna Muhammadan wa hum yukhalifunahu wa yahdutsuna al-bid'a wal muhdatsat wa yasumuna annahum yuhibbuna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadza kadzibun. Inilah sebagai ukuran kata Syekh Shalih Fauzan, adapun mereka orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka mencintai Nabi Muhammad, mereka orang-orang yang mengaku mencintai Nabi Muhammad wahum yukhalifunahu, tapi pada kenyataannya mereka menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka mengadakan perkara-perkara bid'ah, memunculkan perkara-perkara bid'ah, maka yang seperti ini adalah pengakuan yang dusta, pengakuan yang kadzib, yang tidak benar, walaupun mereka mengatakan bahwasanya dirinya sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka yang mengatakan, bahkan sambil berteriak-teriak mengaku dirinya mencintai Rasul, tapi pada kenyataannya mereka menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang seperti ini adalah pendusta, tidak benar. Barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullahu taala, beliau menyebutkan laukanu yuhibbuna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lattaba'uhu wa taraqul bid'a wal muhdatsat. Dan seandainya, kalau seandainya mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kalau seandainya mereka jujur mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh pasti mereka akan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah. Akan meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah. Ini pasti. Kalau orang tersebut dia benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti mereka akan meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah wal khurafat, akan meninggalkan perkara-perkara khurafat yang tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Inilah mereka orang-orang yang jujur, yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau rahimahullahu taala menjelaskan falladzi yuhibbu nabiyya sallallahu alaihi wasallam haqiqatan huwallazi yatba'uhu. Kata beliau, maka orang yang dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Siapakah orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar? Maka disebutkan dialah orang yang mau mengikuti petunjuknya, yang mau mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-157 tentang siapakah mereka orang-orang yang jujur di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nuran ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Inilah orang-orang yang beruntung, yang benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Yang pertama yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka wa azzaruhu, mereka memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasaruhu, mereka menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wattaba'u nura allati unzila ma'ah. Kemudian mereka mengikuti cahaya yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah baru orang-orang yang beruntung. Inilah yang disebutkan ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Itu mereka yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memuliakan, menolongnya dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka inilah orang-orang yang beruntung kata Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga kata beliau, al-ibratu bittiba'i wa laysat bidda'wa. Sehingga yang dijadikan ibrah, yang dijadikan tolak ukur seorang mengatakan dirinya mencintai Rasul, yang menjadi tolak ukur adalah dari sisi ittiba', bagaimana dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi tolak ukur. Bukan dengan pengakuan. Kalau pengakuan semua orang itu bisa mengaku kalau dirinya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengakuan semua orang bisa mengatakan, bisa menyatakan, ya. Sebagaimana salah seorang penyair Arab menyebutkan, kata mereka, kulun nasi yada'i wasala bilaila wa laila la tuqirru bidzalik. Manusia semua mengatakan punya hubungan dengan Laila, tapi Laila tidak mengakuinya. Yang namanya pengakuan itu gampang. Semua orang bisa mengaku dirinya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini hanya sekedar pengakuan. Sehingga yang dijadikan ibrah, yang dijadikan pelajaran itu bukan pengakuannya. Akan tetapi barakallahu fikum, dilihat dari sisi ittiba', dari sisi sejauh mana mereka mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa da'wa idza lam yakun 'alaiha dalilun fa hiya batilun. Maka adapun pengakuan, adapun pengakuan kalau di sana tidak ada bukti, hanya sekedar mengaku saya mencintai Rasul, tapi laisa hunaka dalil, tidak ada bukti, maka yang seperti ini adalah pengakuan yang batil, pengakuan yang keliru. Barakallahu fikum. Sehingga disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka, orang-orang yang mencintai Rasul, adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Rasulullah dan mengikuti petunjuknya. Kemudian mereka yang memuliakan dan menolongnya. Barakallahu fikum. Ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Utsaimin tentang pengaruh yang baik tatkala orang tersebut benar-benar mengikuti dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akan memunculkan pengaruh yang cukup baik. Barakallahu fikum. Maka beliau Syekh Muhammad Ibn Utsaimin menyebutkan di dalam kitab beliau yang berjudul At-Tamassuku Bisunnatin Nabawiyah wa Atharuhu, tamassuk, berpegang teguh kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengaruhnya. Maka di antara pengaruhnya yang baik tatkala seorang itu benar-benar mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, annal mutamassika bisunnati min atharih. Anal insana yarfudu al-bid'ata. Di antara pengaruhnya, kalau orang tersebut benar-benar mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di antaranya adalah orang tersebut akan membenci bid'ah. Ini pasti. Orang yang dia benar-benar mengikuti petunjuk Rasul, maka pasti dia akan membenci bid'ah. Akan membenci perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang bid'ah di dalam agama. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairul hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan sebaik-baik petunjuk adalah Al-Qur'an. Atau sebaik-baik al-hadis pembicaraan adalah Al-Qur'an. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan perkara yang paling jelek adalah perkara-perkara yang bid'ah. Maka ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, orang yang dia benar-benar mengikuti petunjuk Nabi, berpegang teguh kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan membenci bid'ah. Dia akan membenci bid'ah. Dan orang yang memiliki kebencian kepada bid'ah, dia meninggalkan dan membenci bid'ah, kata beliau, ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Kata beliau, min ni'matillahi ta'ala 'alal 'abdi. Ini merupakan salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, tatkala seorang hamba memiliki kebencian kepada bid'ah. Tatkala seorang hamba memiliki kebencian terhadap perkara-perkara yang baru di dalam agama, ini adalah merupakan kenikmatan yang azimah, kenikmatan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Kenapa yang demikian dikatakan kenikmatan yang sangat besar tatkala seorang itu memiliki rasa benci kepada bid'ah? Kata beliau, wa dzalika li'anna al-ibadati kullaha la tatimmu illa bil ikhlas illa bi ikhlasin niyati al munafi lis syirki wa ikhlas ittiba'i al munafi lil bid'ah. Ini alasannya kenapa seorang itu harus bersyukur tatkala diberi kenikmatan oleh Allah benci kepada bid'ah. Kata beliau, dikarenakan yang namanya ibadah-ibadah apapun bentuknya, yang namanya ibadah-ibadah apapun bentuknya tidak akan sempurna, tidak akan diterima kecuali tatkala dibarengi dengan keikhlasan, yang mana keikhlasan ini akan menghilangkan kesyirikan. Yang kedua, harus dibarengi dengan ittiba, mengikuti sunnah Nabi, yang mana ittiba ini akan menghilangkan perkara-perkara yang bid'ah. Barakallahu fikum. Ini diantara pengaruhnya. Orang yang benar-benar mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Muhammad Ibn Utsaimin kembali menjelaskan di antara pengaruhnya juga. Annal mutamassika bisunnati yakunu qudwatan wa yakunu imaman. Orang yang benar-benar mengikuti petunjuk Nabi, maka dia memiliki contoh, memiliki imam. Siapa itu imamnya? Imamnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau, wa la yadkhulu ahadun alaihi bi khalal. Sehingga di sana barakallahu fikum, kalau orang tersebut benar-benar mengikuti petunjuk Nabi, orang itu tidak bisa menjatuhkan orang yang mengikuti sunnah Nabi. Tidak bisa dicari celahnya. Tidak bisa dijatuhkan. Inilah orang-orang yang berjalan di atas petunjuk. Berbeda mereka orang-orang yang melakukan ibadah, tapi ibadahnya dibangun di atas taklid. Tidak dibangun di atas petunjuk Nabi. Kata beliau, li'anna alladhi yakumu bil ibadati taqlidan li imamin min a'imatil muslimin qad yadkhulu alaihi ba'dul khalal. Orang yang mereka membangun ibadahnya dibangun di atas taklid, hanya ikut-ikutan kepada pemimpinnya, hanya ikut-ikutan kepada atasannya, maka orang yang dia membangun ibadahnya di atas taklid, dengan gampangnya orang tersebut akan dicari celahnya, dicari sisi kurangnya. Itu sangat gampang. Bahkan kata beliau, wa bikulli suhulatin yumkinu an yuqalahu. Dengan gampangnya kita katakan kepada orang tersebut, ma daliluka ala hadha. Orang yang dia melakukan ibadah dibangun di atas taklid, dengan gampangnya kita katakan, mana dalilnya? Mereka tidak akan jawab dan tidak mampu untuk jawab. Tapi orang yang dia mutamasik bil kitab wa sunnah, yang dia berpegang teguh dengan petunjuk Nabi, tatkala ditanyakan kepadanya, ma daliluka, maka orang tersebut dia akan menjawab, hadza fi'lun nabi, ini adalah merupakan petunjuk Nabi, ini yang dilakukan oleh Nabi, dan seterusnya. Sehingga tidak bisa dicari celahnya. Inilah orang yang dia benar-benar mutamassik, berpegang teguh mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kepada ucapannya Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Alamah Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Setelah beliau menjelaskan siapa orang-orang yang mencintai Rasul, beliau membawakan dalil berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis 2564 dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, sahabat yang mulia yang bernama Abdurrahman bin Sahrin, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Hurairah. Dan musuh-musuh Islam sangat membenci Abu Hurairah, sehingga mereka berusaha menjatuhkan nama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Seperti kaum Syiah, mereka mengkafirkannya. Atau orang-orang Hizbiyyin, mereka berusaha mencela, menjatuhkan nama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat bentuk-bentuk kalian dan tidak akan melihat harta-harta kalian. Apa yang dilihat oleh Allah? Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Inilah yang dilihat oleh Allah. Akan tetapi dia Allah akan melihat hati-hati kalian. Apakah hatinya sudah ikhlas di dalam menjalankan ibadah? Kemudian yang kedua adalah melihat amalan-amalan kalian. Apakah amalan yang dikerjakan itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inilah dua perkara yang akan dilihat oleh Allah. Yang pertama adalah keikhlasan, yang kedua adalah mutabah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam hadis ini kata Syekh Saleh Fauzan terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Berapa pelajaran yang bisa kita ambil? Kata beliau, fihi anal ibrata laysat bil mudhahir wa suwaril ajsam wa jamaliha. Di antara faedahnya, bahwasanya yang namanya ibrah itu bukan dilihat dari sisi zahirnya, dari sisi bentuk jasadnya, indahnya. Tidak pula dilihat dari sisi banyak hartanya. Bukan ini yang dilihat oleh Allah, dan bukan ini yang menjadi ukuran di sisi Allah. Bukan tampannya orang tersebut, bukan pula kayanya orang tersebut, kedudukan orang tersebut, bukan ini yang dipandang oleh Allah. Terus apa yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala akan yanduru ila syai'aini. Ini yang harus diperhatikan. Allah akan melihat kepada dua perkara. Huma, kedua perkara tersebut. Yang pertama adalah al-qulub. wal a'mal, hati dan amalan, amalan yang dikerjakan hamba tadi. Hati akan dilihat keikhlasannya, adapun amalan akan dilihat benar ataukah tidaknya. Kalau sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya amalan tersebut adalah amalan yang menjadi sebab amalan tadi diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini dua perkara yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, fa idza kanat al-qulubu sahihatan salimatan mukhlishatan lillah wa kanatil a'malu mustaqimatan ala syar'illahi wa dinihi, fa hadha alladhi yanzurullahu ilayhi wa yataqabbaluhu wa yuthibu alayhi. Maka kata beliau, maka tatkala sebuah amalan, tatkala sebuah amalan itu yang pertama dibangun di atas keikhlasan, hatinya itu sahihah, salimah, hatinya itu selamat, ikhlas untuk Allah di dalam menjalankan amalan, kemudian ibadah yang mereka kerjakan itu lurus di atas syariat Allah, maka inilah yang akan dilihat oleh Allah dan akan diberi pahala atas amalan-amalan tersebut. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat Saba ayat yang ke-37. Allah menyatakan, وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِاللَّتِ تُقَرِّبُكَ عِنْدَنَا الزُّلْفَ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, bukanlah harta-harta kalian dan tidak pula anak-anak kalian yang akan mendekatkan diri-diri kalian di sisi kami, yaitu di sisi Allah. Ya. Bukan harta-harta kalian, bukan anak-anak kalian yang akan mendekatkan kalian di sisi Allah. Tapi apa? Illa, kata Allah, illa man amana, kecuali orang-orang yang mau beriman dengan keimanan yang benar, wa amila salihah, setelah itu dia melakukan amalan-amalan saleh. Inilah yang akan mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Amalan-amalan saleh, amalan-amalan kebaikan, keimanan, inilah yang akan mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka saya di dalam hadis ini barakallahu fikum, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat keadaan hambanya di dalam beramal. Apakah orang tersebut di dalam beramal mutamasik benar-benar mengikuti petunjuk Rasul ataukah tidak, akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kembali Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil tentang pentingnya seorang hamba mengikuti petunjuk Rasul dan akibat kesudahan yang sangat jelek bagi mereka orang-orang yang suka berbuat bid'ah. Maka kata beliau, qala al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala walahuma, dan dikeluarkan di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, an ibni Mas'udin, dari sahabat yang mulia yang bernama Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum alal khawzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan mendahului kalian berada di Al-Haud, itu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Mendahului umatnya dan akan memberikan minum kepada umatnya, kepada kaumnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wala yurfa'anna ilayya rijalun minkum, dan sungguh akan datang kepadaku sekelompok laki-laki dari kalian, itu dari umatnya, mendatangi telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, hatta idza ahwaitu li unawilahum, maka tatkala saya ingin mengambil orang tersebut untuk memberikan air minum kepada orang tersebut, ukhtuliju, tiba-tiba orang tersebut tertarik, terpental dari hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ukhtuliju duni, orang tersebut terpental dari sisiku, kata Nabi. Fa'akul, sehingga aku katakan kepada Allah, ahai Rabbi ashabi, wahai Rabb, wahai Rabbku, itu sahabatku, umatku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, yaqulu, la tadri, engkau tidak tahu, ma'ahdathu ba'dak, apa yang mereka lakukan dari perkara-perkara yang bid'ah setelah kamu. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum menjelaskan keutamaan orang yang dia benar-benar mengikuti petunjuk Rasul, dan begitu hinanya orang-orang yang berjalan di atas bid'ah. Orang-orang ahlul bid'ah, mereka akan terusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pelaku bid'ah, orang-orang yang mereka mengadakan perkara yang bid'ah, ini menjadi sebab orang tersebut terusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ana faratukum alal khadi, aku akan mendahului kalian, al-khad, di atas al-khad, liyashki qaumahu, untuk memberikan minum kepada kaumnya. Maka kata beliau, fa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamati yakunu ala khadin. Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat akan menunggu umatnya di atas al-khad, di atas telaga. Apa yang dimaksud dengan al-khad? Maka barakallahu fikum, ini termasuk perkara yang harus diimani oleh seorang mukmin, mengimani tentang haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan al-haud secara bahasa itu adalah al-jam'u, air yang terkumpul. Sehingga yuqalu hadzal ma'u yahuduhu idza jama'ahu. Secara bahasa, al-haud itu adalah mengumpul. Yang dimaksud di sini adalah air yang terkumpul. Adapun yang dimaksud di sini tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haudul ma'i an-nazil minal kautsar fi khurasatil qiyamah li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud haud di sini adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, air yang terkumpul, yang itu adalah telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sumbernya itu adalah dari Al-Kautsar. Dan ini barakallahu fikum terjadi nanti di padang mahsyar di hari kiamat, Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka terkait dengan beriman kepada al-haud barakallahu fikum, ada beberapa perkara yang harus kita imani. Ada beberapa perkara yang harus kita imani terkait dengan beriman kepada al-haud. Di antara perkara yang harus kita imani terkait dengan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sumbernya adalah dari Al-Kautsar. Kita mengimani bahwasanya al-khawdu mawjudul an, bahwasanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang ini sudah ada. Sekarang ini sudah ada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadisnya Uqbah bin Amir, Nabi mengatakan, Wa inni wallahi la anduru ila hadhil an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku demi Allah, sungguh-sungguh aku melihat kepada telagaku sekarang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian bahwasanya beliau telah diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala telaganya nanti di hari kiamat, sehingga Al-Hawd sekarang itu sudah ada. Nah, kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga perkara yang harus kita imani terkait dengan Al-Hawd adalah siapakah mereka orang-orang yang akan mendapatkan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka orang-orang yang akan mendapatkan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau syarah terhadap kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Yaridu hadzal haud al-mu'minuna billahi wa rasulihi al-muttabi'una li syari'atihi wa amma man istankafa wastakbara 'an ittiba'i syari'atihi fa innahu yutradu minhu. Perhatikan di sini, siapakah orang yang akan mendapatkan telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kata beliau, mereka orang-orang yang akan mendapatkan telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan meminum telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah al-mu'minun, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, yang mereka akan mendapatkan telaganya Rasulullah, akan menikmati telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah al-mu'minun billahi wa rasulihi. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang sebenar-benarnya, sehingga bukan hanya sekedar al-iman saja, tapi dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Kemudian yang berikutnya, mereka adalah al-muttabi'una li syari'atihi. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang benar-benar kokoh di dalam mengikuti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang akan mendapatkan telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini mereka orang-orang kafir, orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin, mereka tidak akan mendapatkan telaganya Nabi. Mereka tidak bisa menikmati telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Bahkan mereka orang-orang musyrikin, ahlu syirki, akan terusir dari telaganya Nabi. Ahlul bid'ah, mereka akan terusir dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, beliau menjelaskan tentang sifat telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tuluhu musafatas syahrin wa irduhu musafatas syahrin ma'uhu abyadu minal labani wa ahla minal asal wa aniyatuhu adadu nujumis samai man yashribu minhu syurbatan lam yadma' ba'daha abada. Ini diantara sifat-sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau bahwasanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tuluhu, panjangnya ditempuh perjalanan 1 bulan. Panjangnya itu ditempuh dengan perjalanan 1 bulan. Kemudian wa'irduhu, lebarnya juga barakallahu fikum ditempuh dengan perjalanan 1 bulan. Artinya dengan lebar yang sangat lebar. Kemudian ma'uhu, sekarang bentuk airnya. Bagaimana bentuk air telaga Nabi SAW? Ma'uhu abyadu minal laban. Adapun airnya itu lebih putih daripada susu. Rasanya, kata Nabi SAW, adapun rasanya ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Ini rasanya. Kemudian kata Nabi SAW, wa aniyatuhu ada dunujumis sama. Adapun yang untuk mengambil gayungnya itu sebanyak jumlah bintang yang ada di langit. Maka Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang bisa meminum telaganya Nabi SAW. Kata Nabi, man yashrabu minhu surbatan. Maka barang siapa yang dia minum 1 kali saja, dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Barakallahu fikum. Dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Ini orang yang dia meminum telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka kembali dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Kata beliau, tarida ummatu yaumal qiyamati ala hadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum utasun min syiddatil harri wa tulil muqam. Maka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendatangi telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendatangi telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Wa hum utasun, dan mereka dalam keadaan yang sangat-sangat haus. Mereka mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangat-sangat haus. Kenapa mereka dalam keadaan sangat haus? Min syiddatil har. Karena panas yang luar biasa. Wa tulil muqam, juga disebabkan karena lamanya berdiri menunggu hisab. Dalam keadaan panas yang luar biasa, lama berdiri menunggu hisab, mereka dalam keadaan sangat-sangat haus. Sehingga wahum bihajatin ilal ma, pada waktu itu manusia sangat-sangat membutuhkan air. Pada waktu itu manusia sangat-sangat membutuhkan air. Wa yaskihim annabiyu sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberi minum mereka umatnya dengan tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya akan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam minuman dari haudnya tadi. Barakallahu fikum. Perhatikan di sini, illa man kana qad hayyara dinahu, kecuali mereka orang-orang yang telah merubah agama Islam, yang telah mengadakan perkara-perkara bid'ah, inilah yang tidak bisa menikmati telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yusrahu 'anil haud. Maka orang tersebut yang mereka melakukan bid'ah, merubah agama Allah dan Rasulnya, mereka akan dipalingkan dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dalam keadaan panas yang luar biasa, dalam keadaan haus, ternyata tatkala mendekat ke telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut dia akan terpental, jauh, terusir dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara bahaya perbuatan bid'ah. Sehingga wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ay rabbi ashabi, wahai Rabbku itu umatku. Wahai Rabbi, wahai Rabbku, itu umatku, kata Nabi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, fayuqal, dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Bahwasanya engkau tidak tahu ya Muhammad apa yang mereka lakukan setelah sepeninggalmu. Artinya mereka telah melakukan perkara-perkara bid'ah, telah merubah-rubah dinul Islam, telah merubah-rubah agama Islam sehingga mereka terusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara bahaya seorang yang dia meninggalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan terusir dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.